بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد نسيسي yang ke-6 dari pembahasan kita mengkaji منظومة في أسماء الحسنى كريا Syekh Zaid bin Muhammad bin Hadi Al-Madakhali rahimahullahu taala. Kita masih dalam uraian penulis. Kata beliau rahimahullahu wa mani'un mu'ti 'alimun muqtadir wa wahidun barrun qawiyyun fa'tabir. Kita masih dalam pembahasan nama Al-Alim. Baik. Nama Al-Alim dan Syekh juga menyebutkan dua nama yang lainnya di syarahnya. Syarah beliau yang berjudul Al-Amalul Asna Nazam wa Syarah Asma Allahi Al-Husna. Di syarahnya beliau sebutkan dua nama yang serupa, yaitu Al-Alim dan Al-Allam. Jadi semuanya ada tiga nama. Al-Alim, Al-Alim, dan Al-Allam. Iya. Penyebutan nama Al-Alim dalam Al-Quran disebutkan sebanyak 157 tempat. 157 tempat. Iya. Misalnya di surah Al-Baqarah, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para malaikat berkata, maha suci engkau ya Allah, tidak ada ilmu bagi kami kecuali apa yang engkau ajarkan kepada kami. Sungguhnya engkau maha mengetahui lagi maha hakim. Dan seperti firman Allah, wallahu alimun bidhatis sudur. Dan Allah maha mengetahui segala yang ada di dalam dada. Dan juga firman Allah, wa anna allaha bikulli syai'in alim. Sungguhnya Allah maha mengetahui segala sesuatu. Dan ayat-ayat yang lainnya. Iya. Adapun nama Al-Alim, dipanjangkan A-nya, Al-Alim, itu disebut dalam Al-Quran di 13 tempat. Hanya saja disebut sebagai mudhaf ilaih. Disandarkan kepada Al-Ghaib wa Syahada. Alimul Ghaibi wa Syahada. Alimul ghaibi wa syahadah al-azizul hakim. Itu contoh ya. Adapun nama al-allam, allam juga ini disebut dalam Al-Quran di 4 tempat. Tapi disebut dalam keadaan disandarkan juga. Tidak disebut tersendiri. Disandarkan kepada al-guyub. Iya. Allamul guyub. Dan ini pada 4 tempat. Seperti pada firman Allah Subhanahu wa taala, alam ya'lamu annallaha ya'lamu sirrahum wa najwahum wa annallaha 'allamul ghuyub. Tidakkah mereka tahu bahwa Allah Maha mengetahui rahasia dan bisik-bisik mereka? Dan sungguhnya Allah 'allamul ghuyub. Iya. Baik, dari sisi lafaz secara nas hanya pada nama Al-Alim saja. Adapun Alim dan Allam itu disandarkan kepada dia sebagai mudhaf penyebutannya dalam Al-Quran. Maka kalau dibiarkan sebagai mudhaf, itu kelihatannya lebih afdal, lebih utama. Misalnya dikatakan, Alimul Ghaibi wa Syahada dari namanya. Atau Allamul Guyub. Jelasnya, adapun penamaan mutlak Al-Alim. Iya, Al-Alim. Tapi bagi ulama yang mengatakan, disebut juga dengan nama Al-Alim dan Al-Allam, dilihat dari sisi maknanya, apalagi sudah ada nama Al-Alim pada 157 tempat, maka ini juga adalah hal yang insyaallah taala tidak terlalu dipermasalahkan. Iya. Baik, al-ilm, al-alim, al-allam, al-alim, itu semuanya berasal dari kata al-ilm, masdarnya dari kata apa? Al-ilm. Dan ilmu itu adalah lawan dari kejahilan. Lawan dari kejahilan. Iya. Dan Alim itu sigha mubalaghah, artinya yang sangat berilmu, yang maha berilmu. Allam itu juga sigha mubalaghah. Iya. Dan Allam lebih mubalaghah daripada Alim, sebab Alim empat huruf. Ain, Lam, Ya, Mim. Kalau Allam ada 5 huruf. Alif, Lam, kemudian Lam lagi, kemudian Alif, kemudian Mim. Ya, 5 huruf. Iya. Nah, sudah berlalu kaidah dalam bahasa Arab, ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil ma'na. Adanya tambahan dalam bangunan kalimat itu lebih menunjukkan tambahan di dalam makna. Lebih menunjukkan tambahan makna. Baik, al-alim artinya yang maha mengetahui. Iya. Yang maha mengetahui. Kata Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah menjelaskan nama ini, wa huwa alladhi ahata ilmuhu bidh-dhawahir wal-bawatin wal-israr wal-i'lan. Dialah Allah ya ilmunya meliputi hal-hal yang zahir maupun hal-hal yang batin, hal yang rahasia maupun yang ditampakkan. Wabil wajibati wal mustahilati wal mumkinat. Dan ilmu Allah mencakup hal yang wajib ada, mustahil ada, dan mungkin ada. Iya. Cakupan ilmunya luas. Wabil alami al-ulawi was-sufli. Maha mengetahui apa yang ada di alam yang di atas, di langit dan di bawah, di bumi dan apa yang di bawahnya. Wa bil madhi wal hadir wal mustaqbal. Maha mengetahui apa yang telah berlalu, apa yang sedang terjadi, dan apa yang akan terjadi, yang akan datang. Fala yakhfa alayhi syai'un min al asya. Tidak ada sesuatu apapun yang luput terhadapnya. Iya. Maka ilmu Allah subhanahu wa ta'ala maha luas. Dia mengetahui segala yang terjadi, segala yang akan datang. Bahkan Syekh di sini syaratkan hal yang mustahil saja terjadi, Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahuinya. Iya. Hal yang mustahil terjadi, Allah mengetahui. Yang dikata yang mustahil terjadi, itu terjadi. Bagaimana terjadinya, juga Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahuinya. Tentang penduduk neraka, Allah berfirman, walau tara idh wukifu ala nari, faqalu ya laytana nuraddu wa la nukadziba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin. Dikatakan kau melihat penduduk neraka, mereka berdiri di neraka itu. Mereka berkata, wahai, andai kata kami dikembalikan. Iya. Maka kami akan, ya laitana nuraddu fa na'mal ghayra alladhi kunna na'mal, apa, wala tara idh ukifu 'ala an-nari faqalu ya laitana nuraddu wala nukadziba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin. Wahai, dikata kami dikembalikan, kalau kami dikembalikan maka kami tidak mendustakan ayat-ayat Rabb kami dan kami akan menjadi orang yang beriman. Sekarang pertanyaan penduduk neraka, mungkinkah kembali ke dunia? Hah? Mungkin atau tidak? Mustahil kan? Tapi Allah beritakan, andai kata mereka dikembalikan ke dunia, apa yang akan mereka lakukan? Allah beritakan. Padahal mustahil terjadi. Kelanjutan ayat dikatakan, bal badalahum ma kanu yukhfuna min qabl walau ruddu la'adu ila ma nuhu anhu. Andai kata mereka dikembalikan, maka mereka akan ulangi lagi apa yang mereka dilarang darinya. Jadi beritakan sesuatu yang mustahil terjadi ini, andai kata mereka dikembalikan, terjadi yang mustahil ini, mereka dikembalikan ke dunia, Allah kabarkan apa yang akan terjadi, mereka akan ulangi lagi perbuatannya. Iya. Ini menunjukkan luasnya ilmu Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada luput terhadapnya. Maka dari mengetahui nama yang agung ini. Iya. Dari mengetahui nama yang agung ini, terdapat dari pengaruh-pengaruh keimanan yang sangat indah bagi seorang hamba. Yang pertama, dia tetapkan ilmu yang sempurna. Ilmu yang sempurna, yang maha lengkap bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan tidak ada seorang pun dari makhluknya yang menyerupai ilmunya. Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan hal itu untuk dirinya. Nah, wa anna allaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Sungguhnya ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Rahmat dan ilmumu meliputi segala sesuatu. Iya. Dan segala sesuatu itu, kecil maupun besar, kasar maupun halus, tampak maupun tidak tampak, rahasia maupun terang-terangan, semuanya dicatat oleh Allah, diketahui oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa indahu mafatihul ghaib, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu, wa ya'lamu ma fil barri wal bahr, wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha, wa la habbatin fi dhulumatil ardi, wa la ratabin, wa la yabisin illa fi kitabin mubin. Dan di sisi Allah ada kunci-kunci gaib. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia. Allah Maha mengetahui apa yang di daratan dan apa yang di lautan. Tidak ada satu daun pun yang jatuh kecuali Allah mengetahuinya. Tidak ada satu biji di kegelapan malam, tidak ada yang basah maupun yang kering, kecuali semuanya tercatat di kitab yang mubin, sudah tertulis. Iya. Maka ilmu Allah subhanahu wa ta'ala meliputi segala sesuatu. Kemudian dari keimanan terhadap nama-nama yang agung ini, nama Al-Alim, Al-Alim dan Al-Allam, iya. Kita juga mengetahui kesempurnaan ilmu Allah yang mengetahui apa yang akan terjadi, apa yang telah terjadi, dan apa yang sedang terjadi. Yes. Semuanya diketahui oleh Allah subhanahu wa ta'ala bagaimana terjadinya. Dan ini dari keimanan kepada takdir. Salah satu pokok keimanan kepada takdir. Iya. Karena itu dalam Al-Quran dikatakan, alam ta'lam anna allaha ya'lamu ma fis sama'i wal ard, inna dhalika fi kitab, inna dhalika ala allahi yasir. Tidakkah engkau mengetahui bahwa Allah Maha mengetahui apa yang di langit dan di bumi? Sungguhnya hal tersebut dalam sebuah kitab. Sungguhnya hal tersebut bagi Allah subhanahu wa ta'ala sangatlah mudah. Dan di ayat yang lain, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha, inna dhalika ala Allahi yasir. Tidaklah menimpa kalian dari musibah di bumi, tidak pula menimpa pada diri kalian, kecuali itu semua sudah tercatat dalam kitab, sudah tertakdirkan sebelum terjadinya hal itu. Sungguhnya hal itu sangat mudah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Jadi seluruh takdir makhluk sebelum terjadinya sudah diketahui oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Dan dari keimanan terhadap nama Al-Alim ini, seorang hamba mengimani bahwa ilmu Allah melingkup segala sesuatu. Adapun makhluk, ya, tidak mampu melingkup dari ilmu Allah subhanahu wa ta'ala, kecuali apa yang diizinkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu dalam Al-Quran dikatakan, ya'lamu ma baina aidihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bihi ilma. Allah Maha mengetahui apa yang di depan mereka dan apa yang di belakang mereka, sedangkan makhluk tidak mampu, ilmu mereka tidak mampu meringkup Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di ayat kursi, وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. Dan mereka tidak melingkup suatu pun dari ilmunya, dari ilmu Allah, kecuali apa yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki. Nah, kemudian dari keindahan iman terhadap nama ini, seorang hamba hendaknya mengetahui bahwa ilmu apa saja yang ada di tengah makhluk, iya, itu semuanya dari pengajaran Allah subhanahu wa ta'ala. Semuanya dari ta'lim dari anugerah yang Allah berikan dari ilmu tersebut. Iya. Maka setiap ilmu kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu para malaikat berkata, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Engkau ya Allah, tidak ada ilmu bagi kami kecuali apa yang Engkau telah ajarkan kepada kami. Sungguhnya Engkau Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Maka seluruh dari ilmu itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah berfirman kepada nabinya, "Wa anzalallahu 'alaikal kitaba wal hikmah wa 'allamaka ma lam takun ta'lam." Dan Allah menurunkan kepada engkau Alkitab dan hikmah, dan Allah mengajarkan kepada engkau apa yang sebelumnya kamu tidak tahu. Apa yang sebelumnya engkau tidak mengetahuinya. Iya. Maka ilmu itu semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ini diketahui, dari mana keimanan juga seorang apabila memohon ilmu, dia memohon kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah diberi anugerah dengan ilmu, dipilih sebagai rasulnya, Allah Subhanahu wa taala memerintahnya untuk berdoa, wa qur rabbi zidni ilman. Katakan wahai Nabi Muhammad, wahai Rabbku, tambahkanlah ilmu untukku. Ya, tambahkanlah ilmu untukku. Nah, kemudian dari pengaruh dan buah mempelajari, buah seorang memahami nama Al-Alim, Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Ya, dan Allah cinta pengaruh dari nama dan sifatnya di tengah makhluknya. Karena itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an. Ya, diajarkan kepada manusia. Wa 'alla Ar-Rahman 'allama Al-Qur'an. Allah Ar-Rahman, Allah mengajarkan Al-Qur'an. Diturunkan para rasul, membimbing mereka kepada hidayah, mengajak mereka kepada jalan yang lurus. Wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Dan kau Nabi Muhammad menunjuki manusia kepada jalan yang lurus. Dan Allah Subhanahu wa taala cinta kepada al-ulama, cinta kepada orang-orang yang berilmu. Allah cinta kepada orang-orang yang menuntut ilmu, orang-orang yang mempelajari ilmu. Iya. Dan Allah Subhanahu wa taala jadikan kedudukan ilmu dari kedudukan yang sangat mulia di tengah hamba. Kedudukan yang sangat mulia di tengah hamba. Dan ini semuanya menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa taala dan keluasan ilmunya. Iya. Di apa namanya? Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh orang Yahudi tentang ruh, maka beliau terdiam. Turunlah wahyu kepada beliau. Wa yas'alunaka 'anil ruh, qulir ruhu min amri rabbi, wama utitum minal ilmi illa qalila. Mereka bertanya kepada engkau tentang ruh, katakanlah ruh itu dari perkara Rabbku. Tidak ada yang mengetahuinya, dia dari perkara Allah Subhanahu wa taala, dan kalian tidak diberi ilmu kecuali sedikit. Iya. Sedikitnya ilmu ini, bagaimana perumpamaannya, itu dijelaskan di dalam kisah pertemuan Nabi Khidir dan Nabi Musa alaihi salam. Ketika keduanya sudah berada di atas perahu, maka ada burung yang apa? Menukik ke laut, meminum sedikit dari air, setelah itu naik. Maka kata Nabi Khidir kepada Nabi Musa, perumpamaan ilmu saya dan kamu dibanding ilmu Allah seperti burung itu minum dari apa? Air laut. Iya. Burung ini dia minum sampai kenyang situ pun berhari-hari. Air laut itu berkurang atau tidak? Hah? Tidak akan berkurang. Iya. Jadi itu pendekatan pemahaman bahwa tidak ada apa-apanya. Iya. Dan ini subhanallah dari kelembutan perjalanan, sebab Nabi Musa alaihissalam, kenapa beliau, apa sebabnya beliau melakukan perjalanan menjumpai Nabi Khidir? Ya, sebabnya di suatu hari beliau ditanya oleh Bani Israel, adakah yang lebih berilmu daripada kamu? Ya, maka Nabi Musa berkata, tidak ada. Maksudnya dari makhluk ya, tidak ada. Maka turunlah teguran Allah kepada Nabi Musa. Bala, bahkan ada hamba kami Nabi Khidir. Ya, maka Nabi Musa pun meminta jalan untuk berjumpa kepada siapa? Kepada Nabi Khadir. Baik. Jadi itu dari pelajaran yang dipetik. Ya, dan dari pengaruh yang agung di dalam keimanan terhadap nama ini, terhadap seorang hamba, mengetahui bahwa nama Allah Al-Alim, yang maha mengetahui, ini adalah suatu penghardik yang sangat besar di dalam jiwanya, yang menahannya dari kejelekan. Yang menahannya dari kejelekan. Iya. Baik. Dan ini disebutkan oleh Syekh Muhammad Amin Asy-Syinqiti rahimahullah sebagai penasehat dan penghardik yang paling besar yang turun dari langit ke bumi untuk manusia. Dan para ulama menyebutkan perumpamaan, dan milik Allah perumpamaan yang paling tinggi. Iya. Tanya yang dikata, di bumi ini ada seorang raja yang kesenangannya menumpahkan darah. Iya, dan dia sangat kuat. Di sekitarnya banyak tentara. Iya. Nah, dan dikatakan bahwa dia ini selalu mengawasi apa yang dilakukan oleh rakyatnya. Kira-kira bagaimana keadaan rakyat tersebut di tengah rajanya yang memperhatikannya dan dia gemar menumpahkan darah, berbuat kezaliman. Kira-kira apa yang mereka kerjakan? Hah? Tatkala mereka tahu itu akan berhati-hati. Iya. Mereka akan berhati-hati dan penuh adab. Iya. Kan begitu? Ini Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit dan bumi. Yang maha berkuasa. Ilmunya melingkup segala sesuatu. Iya. Maha mengetahui apa yang dikerjakan oleh hamba. Apa yang dirahasiakan oleh mereka. Bersamaan dengan itu semua. Iya. Bersamaan dengan itu semua. Banyak dari manusia lalai akan hal itu. Seakan-akan dia di atas muka bumi. Tidak ada yang mengawasinya. Tidak ada yang memperhatikannya. Padahal Allah Subhanahu wa taala ya, maha menghisap segala perbuatan hamba. Maha menyaksikan apa yang dia kerjakan, maha melihat, maha mendengar. Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui apa yang dilakukan oleh hamba pada segala keadaan yang zahir maupun yang batinnya. Segala yang tersembunyi dan rahasia pun dari mereka diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka harusnya pengetahuan hamba terhadap nama Al-Alim dan nama-nama, sederet nama yang semisal dengan nama ini, harusnya menjadi penghardik yang kuat pada diri seorang hamba. Iya. Dan inilah yang memberi kepada dia derajat muraqabah. Dia merasa diawasi oleh Allah. Karena dia tahu bahwa Allah menyaksikannya, melihatnya, mengetahui segala gerak-geriknya. Karena itu di suatu malam disebutkan, iya, bahwa ada di tengah lembah ada seorang lelaki yang merayu seorang perempuan. Dia berkata, ya, tidak ada yang melihat kita kecuali bintang-bintang. Ya. Maka perempuan ini berkata, kalau begitu di mana yang menciptakan bintang-bintang tersebut? Ya. Di mana yang menciptakan bintang-bintang tersebut? Ya, maka pengetahuan seorang terhadap Allah Subhanahu wa taala, dia merasa diawasi dan dia tahu bahwa Allah melihatnya, ini akan membantu seorang hamba untuk meninggalkan hal-hal yang jelek di dalam kehidupannya, membuat dia punya rasa malu, punya ketakwaan, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Baik. Kemudian di sini di dalam pembahasan nama Al-Alim terkait dengan derajat ilmu syar'i, pentingnya ini adalah hal yang dimaklumi, dan Allah Subhanahu wa taala cinta akan hal tersebut. Maka di belakang keimanan terhadap nama ini terdapat pengaruh besar bagi seorang penuntut ilmu. Dia cinta mempelajari ilmu karena Allah Subhanahu wa taala mencintai hal tersebut. Iya. Dan itu dari rahmat dan anugerah Allah kepada hamba. Diberi dari ilmu untuk mereka. Baca dalam Al-Quran dan hadith-hadith Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dijadikan dia mulia dengan hal tersebut. Ya. Maka dia selalu memohon kepada Allah Al-Alim agar supaya dia diajari ilmu yang bermanfaat untuknya. Baik, adzan dulu. Baik, jadi sudah genap 20 nama ya. Semuanya. Yang ke-18, nama yang ke... Kalau dihitungan Syekh sudah 18 nama. Tapi kita tambahkan 2 nama. Ya, sebelumnya. Pada nama Al-Musawwir dan nama Al-Khallaq. Jadi sudah 20. Kemudian nama berikutnya, kata beliau, Muqtadir. Salah satu dari Asmaul Husna ya, nama Al-Muqtadir. Dan ada 2 nama yang lain, semisal dengan ini. Iya. Nama yang lainnya, nama Al-Qadir. Ini disebut dalam bait syair yang keempat setelahnya. Nama Al-Qadir. Kemudian nama yang lainnya lagi, dan ini yang paling banyak, nama Al-Qadir. Nama Al-Qadir. Jadi itu semuanya ada berapa nama? Ada 3 nama. Al-Qadir, Al-Qadir, dan Al-Muqtadir. Ya, nama Al-Muqtadir. Jadi 3 nama. 3 nama semuanya ada penetapannya di dalam Al-Quran. Adapun nama Al-Qadir, itu disebutkan 12 kali. Di dalam Al-Quran. Kadang disebut bersendirian. Dan kadang disebut secara jama'. Disebut mufrad dan jama'. Tapi semuanya 12 kali. Misalnya ayat, Qul huwal qadiru ala ayyaba'atha alaikum adaban min fawqikum. Dan seterusnya hingga akhir ayat. Katakanlah dialah Allah al-qadir yang maha mampu. Mengirim kepada kalian adab dari atas kalian. Dan seterusnya ya, dari akhir ayat. Iya. Dan ayat yang lain, kadang dengan bentuk jama. Wa inna ala an nuriyaka ma na'iduhum laqadirun. Dan sungguhnya kami sangatlah mampu untuk memperlihatkan kepada kamu siksaan yang kami janjikan terhadap mereka. Iya. Jadi disebut 12 tempat ya. Itu beberapa contoh ayatnya. Adapun nama Al-Qadir disebut dalam Al-Quran pada 45 tempat. Nama Al-Qadir. Iya. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Walau syaa Allahu la dhahaba bi sam'ihim wa absarihim. Inna Allaha ala kulli syai'in qadir." Andai kata Allah berkehendak, Allah akan menghilangkan pendengaran dan penglihatan mereka. Sungguhnya Allah maha mampu atas segala sesuatu. Iya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa iyyamsaka Allahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu. Wa iyyamsaka bikhairin fahuwa ala kulli syai'in qadir." Kalau Allah menimpakan kepada engkau dengan sebuah madarat, tidak ada yang mampu menyingkapnya. Iya, kecuali Dia. Dan apabila Allah menimpakan kepada engkau sebuah kebaikan, tidak ada, maka dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha mampu atas segala sesuatu. Iya. Baik. Adapun nama Al-Muqtadir disebutkan dalam Al-Quran di 4 tempat, nama Al-Muqtadir. Iya. Ada di surah Al-Kahfi, di surah Az-Zukhruf, di surah Al-Qamar 2 kali. Akhir dari surah Al-Qamar, innal muttaqina fi jannatin wa nahar fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir. Sungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam surga-surga dan sungai yang mengalir. Fi maq'adi sidqin, dikedudukan sidq, kejujuran, di sisi Malik, Allah yang maha berkuasa, Muqtadir, yang maha mampu. Yang maha mampu. Ya, ini ayat di akhir surah apa? Surah Al-Qamar. Disebutkan di dalam sebuah apa namanya, biografi indah dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah, disebutkan bahwa beliau di akhir dari hayatnya, dan Syekhul Islam Ibn Taimiyah meninggal di penjara ya, di akhir penjara yang beliau wafat di situ, disebutkan oleh kawannya bahwa beliau sudah mengkhatamkan Al-Quran selama dia di penjara terakhir itu 81 kali atau 80 kali. Di khatam yang ke-81-nya, ya, beliau sampai kepada ayat ini. Dan ruhnya keluar bersama dengan ayat ini. Nah. Rahimahullah. Ya, kejujuran seseorang, kesungguhannya di dalam berucap, berkeyakinan, beramal, itu memberi pengaruh pada husnul khatimahnya. Amalan-amalan yang biasa dia kerjakan di kehidupan dunia, kalau tanpa kejujurannya, tanpa dari kesungguhannya di dalam beramal, Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan untuknya husnul khatimah. Iya. Dibangun di atas amalannya sendiri. Ya, karena itulah orang-orang yang baik amalannya, baik pula akhirnya. Baik pula penghujungnya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada kita semua husnul khatimah. Baik. Jadi ini tiga nama ya. Al-Qadir, Al-Qadir dan apa? Al-Muqtadir. Iya. Tiga nama ini berasal dari kata Al-Qadar, bisa juga dari Al-Qudrah. Iya. Nama Al-Qudrah itu kemampuan. Iya. Al-Qadar itu dari takdir. Atau ukuran sesuatu, kadar sesuatu. Iya. Dan qadar juga bisa bermakna penyempitan. Disempitkan. Jelas ya? Oke, ini beberapa makna al-qadar secara bahasa. Iya. Adapun tafsir dari nama-nama ini disebutkan oleh para ulama, hal yang menunjukkan luasnya dan agungnya kemampuan Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Kata Al-Khattabi rahimahullah, Al-Qadir itu artinya dari Al-Qudra ala syai, mampu atas segala sesuatu, mampu atas sesuatu. Iya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala mampu melakukan segala sesuatu yang dia kehendaki. Tidak ada yang bisa menahannya. Dan tidak ada keletihan di depannya. Nah, beraneka ragam ya pembahasan para ulama, karena ada nama Al-Qadir, nama Qadir dan Al-Muqtadir. Iya. Nama Al-Qadir dan Muqtadir ini dari sigah mubalaghah, tapi Muqtadir itu lebih banyak kandungannya. Iya, menunjukkan makna lebih, yang paling. Ya, kata Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, وهو القادر ليس يعجزه إذا رام شيئا قد ذو سلطان. Dialah Allah yang maha qadir, yang tidak ada sesuatu apapun yang bisa menahannya, melemahkannya. Apabila dia menghendaki sesuatu, dia maha memiliki kekuatan. Iya. Kata Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Syadi, Al-Qadir itu adalah yang sempurna kekuatannya. Sempurna kemampuannya. Iya, dengan kemampuannya dia mengadakan segala yang ada. Dengan kemampuannya pula dia mengatur segala yang ada itu. Dengan kemampuannya dia yang menyempurnakan dan mengihkam segala sesuatu itu. Dengan kemampuannya dia yang menghidupkan dan mematikan. Dia yang membangkitkan segenap hamba untuk hari pembalasan. Dialah yang membalas orang yang berbuat baik dengan kebaikan yang dia kerjakan orang yang berbuat jelek karena kejelekan yang dia lakukan. Kalau dia berkehendak, dia hanya berkata kun, maka terjadilah. Iya. Dan dengan kemampuannya dia membolak-balikkan hati. Iya. Sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Baik. Jadi ini mana-mana menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha memiliki kemampuan yang sempurna yang tidak ada sesuatu apapun yang bisa menghalanginya, bisa menahannya. Iya. Dari keimanan terhadap nama yang agung ini, berpengaruh keimanan terhadap nama yang agung ini adalah seorang hamba selalu mengetahui dan mengingat kemampuan Allah. Bahwa Allah Maha mampu atas hamba, atas segala sesuatu. Iya. Maka kalau dia di kondisi apapun, apalagi kalau dia berbuat zalim kepada manusia, iya. Hendaknya dia mengingat kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu pernah suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati seseorang yang sedang memukul budaknya. Maka beliau berkata, "Tahukah kamu bahwa Allah lebih mampu menyiksa kamu daripada kamu menyiksa budak ini?" Ya. Maka diingatkan akan kemampuan Allah supaya dia memiliki rasa takut. Memiliki rasa takut. Maka keimanan bahwa Allah Subhanahu wa taala yang Maha mampu, tidak ada suatu apapun di langit dan di bumi yang bisa menghalanginya. Ini memberikan kepada hamba suatu hal yang sangat indah dari rasa khasyah, pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, rasa takut dan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kemudian juga dari kesempurnaan kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ketika seorang mengetahui bahwa Allah Maha mampu atas segala sesuatu, qadir. Ya, maka segala yang terjadi itu terjadi dengan kemampuan Allah. Terjadi dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Inilah salah satu dasar pokok keimanan, keimanan kepada apa? Keimanan kepada takdir. Iya. Yaitu semuanya berasal dari kemampuan Allah terhadap segala sesuatu. Allah berfirman, "Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar." Sungguhnya segala sesuatu itu kami ciptakan dengan takdir. Wa kana amrullahi qadaran maqdura. Dan adalah perintah Allah adalah takdir yang telah ditakdirkan. Iya. Takdir yang telah ditakdirkan. Maka dari pengaruh keimanan, tatkala seorang mengetahui Allah Maha mampu atas segala sesuatu, maka dia meyakini qada dan takdir Allah Subhanahu wa taala di tengah makhluk. Iya. Karena itu siapa yang kurang di dalam hal ini, tidak tersesat dari golongan yang menyimpang di pembahasan takdir, kecuali dia kurang pengagungannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain dikatakan di apa namanya? Dua ayat, "Wa ma qadarullaha haqqa qadri." Mereka itu tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan. Iya. Tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan. Andai kata diagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan, maka tidak akan seperti itu keadaan mereka. Baik. Itu wa ma qadarullaha haqqa qadrihi. Itu pada tiga tempat ya. Ada di surah Al-An'am, di surah Al-Hajj. Dan satu lagi. Apa namanya? Di surah Az-Zumar. Baik. Kemudian dari keimanan terhadap nama yang agung ini, ya, Allah Subhanahu wa taala Al-Qadir, Al-Qadir dan Al-Muqtadir. Ya. Seorang hamba menghindarkan dirinya dari sifat bersombong, membanggakan dirinya. Ya. Sebab apapun yang dia miliki dari kemampuan, Itu semuanya berasal dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah tidak mencintai kesombongan dan kecongkakan pada seorang manusia. Iya. Karena merasa bangga dan bersombong itu adalah sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang maha agung dan maha mulia. Ya, siapa yang mengambil sifat itu dari makhluk, Allah akan menyiksanya. Nah, karena itulah di renungan dari nama yang agung seperti ini, seorang hamba hendaknya memperhatikan sisi-sisi yang dengannya dia semakin dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Kemudian pada hal yang dia kerjakan, ini juga membantunya untuk selalu bertawakal kepada Allah pada hal yang dia lakukan. Kalau memang itu sesuai dengan syariat, sejalan dengan ketentuan, ya, dengan syarak, maka harusnya hal tersebut membawa dia bersemangat di dalam beramal. Iya. Bersemangat di dalam beramal. Karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billahi wa la ta'jaz. Iya. Bersemangatlah engkau meraih apa yang bermanfaat bagimu. Mohonlah pertolongan kepada Allah dan jangan kamu merasa lemah. Jangan kamu merasa lemah. Jadi kalau dia memang menghendaki kebaikan, kebaikan Allah subhanahu wa ta'ala telah tunjukkan jalannya. Dia ingin menjauhi kejelekan sepanjang dia semangat akan hal tersebut. Iya. Di atas jalan yang ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hal itu adalah hal yang sudah sesuai dengan jalan yang dituntunkan. Baik, selesai dari nama ini. Tiga nama ya sekaligus. Kemudian nama berikutnya adalah nama Al-Wahid. Kata penulis rahimahullah, wa wahidun barrun qawiyun fa'tabir. Ini nama Wahid. Al-Wahid. Iya. Dan ada dua nama di sini ya. Ada nama Al-Wahid dan ada nama Al-Ahad. Nama Al-Ahad nanti akan datang, disebutkan oleh penulis, di urutan yang ke-77 dari urutan beliau. Di dalam syarahnya. Iya. Baik. Nama Al-Wahid itu disebutkan di dalam Al-Quran sebanyak 22 kali. Iya. Adapun nama Al-Ahad itu hanya disebut di awal surah Al-Ikhlas saja. Iya. Jadi kebanyakannya adalah nama Al-Wahid. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim. Ilah yang kalian ibadahi adalah ilah yang maha satu. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Dia yang maha rahman lagi maha rahim. Wa la taqulu thalatha intahu khairan lakum innama Allahu ilahu wahid. Jangan kalian berucap Allah itu tiga. Ya, kepada orang-orang Nasara ya. Berhentilah kalian, itu yang baik untuk kalian. Sungguhnya Allah adalah ilah yang maha satu. Nah, hanya disebut Al-Wahid yang maha satu. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Qulillahu khaliqu kulli syai' wa huwa al-wahidul qahhar. Katakanlah Allah yang mencipta segala sesuatu, dan dialah yang maha satu lagi maha, apa namanya, menaklukkan. Yang maha menaklukkan. Baik. Jadi ini dari beberapa ayat yang menjelaskan tentang nama Al-Wahid. Ya, nama yang maha satu. Adapun nama Al-Ahad. Al-Ahad di satu tempat saja. Qul huwallahu ahad. Ya, di satu tempat. Hanya di satu tempat disebut di dalam Al-Quran. Di surah yang dikatakan dalam Al-Quran sebagai apa? Sepertiga, senilai dengan sepertiga Al-Quran. Iya. Baik. Terkait dengan nama ini, dari sisi penggunaan Wahid, Ahad. Iya. Itu artinya, kalau dikatakan Wahid, satu, itu satu artinya awal dari angka. Kalau mulai dari angka, awalnya itu yang dikatakan apa? dikatakan satu. Nah, jelas ya? Tapi dibedakan ya antara kata wahid dan ahad. Walaupun semuanya menunjukkan mana satu, tapi ada beberapa pembedaan di dalam penggunaannya. Iya. Nah, ini pembahasan sebenarnya agak panjang ya dari sisi bahasa. Dari sisi penggunaan secara bahasa. Iya. Misalnya kata ahad itu bisa dipakai untuk mufrad, musanna, jama' untuk ahad. Iya. Untuk ahad. Adapun kata wahid, ya dia hanya dipakai untuk satu saja. Wahid, itsnan, tsalatsah begitu. Tapi kalau dikatakan la ahad fil bait, artinya tidak ada sama sekali. Tidak ada sama sekali orang di rumah. Nah, tidak ada perbedaan-perbedaan lain. Disebutkan 7 perbedaannya oleh As-Suyuti. Saya tidak ingin memperpanjang. Dari kandungan nama ini ditafsirkan oleh Ibnu Jarir rahimahullahu ta'ala. Iya. Wa ilahukum ilahu wahid. Iya. La ilaha illa huwar rahmanur rahim. Ya, kata beliau, yang wajib kalian taati wahai manusia, yang ibadah itu mesti kalian berikan kepadanya, itu hanyalah sesembahan yang satu. Rob yang satu. Jangan kalian beribadah kepada selainnya. Dan jangan kalian berbuat kesyirikan bersamanya dengan yang lainnya. Iya. Kemudian di akhirnya beliau katakan, dan ilah kalian adalah ilah yang maha satu, tidak ada yang semisal dengannya. Dan tidak ada yang sepadan dengannya, sebanding dengannya. Jadi sini beliau terangkan makna wahid, yang makna wahid, tidak ada yang semisal dengannya, tidak ada yang apa? Sebanding dengannya. Iya. Baik. Dan kata Al-Khattabi Al-Wahid, Al-Wahid itu adalah yang sendiri, yang terus-menerus dia sendiri. Yang tidak pernah ada seorang pun bersamanya. Iya. Dan ada yang mengatakan bahwa Al-Wahid artinya yang terputus dari kawan. Tidak memiliki syarikat maupun yang sepadan dengannya. Iya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala maha satu. Tidak ada yang semisal dengannya. Dan tidak perlu kepada siapapun. Makhluklah yang perlu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Mereka adalah makhluk yang perlu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Syekh Abdurrahman bin Nasir al-Si'di rahimahullah, Al-Wahidul Ahad itu artinya yang bersendirian segala kesempurnaan untuknya. Di mana tidak ada seorang pun yang bersyarikat padanya dalam segala kesempurnaan itu. Yang wajib atas hamba untuk mentauhidkannya, mengesakannya dalam keyakinan, ucapan maupun amalan. Iya. Dan dialah yang bersendirian. Dialah yang bersendirian dengan segala bentuk ibadah. Baik. Maka ini kandungan dari tafsir para ulama yang disebutkan tentang nama Al-Wahid dan Al-Ahad. Ya, menunjukkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala bersendirian dengan sifat-sifat keagungan dan kemuliaan. Dialah yang maha sendiri dalam segala kesempurnaan. Maha satu di dalam zat-Nya, tidak ada yang semisal dengannya. Maha satu di dalam sifat-Nya, tidak ada yang sepadan dengannya. Maha satu di dalam perbuatan-Nya, tidak ada syarikat bagi-Nya, tidak ada pembantu bagi-Nya. Maha satu di dalam uluhiyah-Nya, Dia satu-satunya yang berhak untuk diibadahi, diagungkan, dicintai, dibesarkan, tunduk kepada-Nya. Iya. Jelas ini kalimat dari Syekh Abdul Rahman Nasir Rasidi. Indah ya. Ma sendiri di dalam segala bentuk kesempurnaan. Ma satu di dalam segala bentuk kesempurnaan. Iya. Ini kandungan dari nama yang agung ini. Nama Al-Wahid Al-Ahad. Memberikan kepada kita penegasan. Apa keharusan ubudiyah kepada Allah. Ya, karena itu ada namanya tauhid. Iya. Dan kita diperintah untuk mentauhidkan Allah. Diutus para nabi dan para rasul. Turunkan kitab-kitab. Ya, misi utama mereka adalah mengajak supaya beribadah hanya kepada Allah dan menjauhi segala taugut, segala yang diibadahi selain daripada Allah. Iya. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha Satu. Maha Ahad, Maha Sendiri. Iya. Dia Maha Sendiri di dalam segala bentuk kesempurnaan. Tidak ada syarikat baginya. Tidak ada syarikat baginya. Baik. Karena itu Allah tetapkan wajibnya disendirikan dalam tauhid, wajibnya disendirikan dalam mengikhlaskan agama kepadanya. Iya. Dan dijadikan itu misi dakwah para nabi dan para rasul. Allah Subhanahu wa taala wajibkan disendirikan di dalam berdakwah kepadanya. Iya. Demikian pula di dalam berserah diri dalam berislam hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala bantah keyakinan orang-orang Nasara yang mengatakan bahwa Allah adalah satu dari yang tiga, Allah memiliki anak, Allah sucikan dirinya dari hal tersebut. Dan ini dari rahmat dan kelembutan Allah kepada hamba. Ya. Hal yang sedemikian batil diterangkan kebatilannya. Ya. Supaya tidak tersisa pegangan untuk syaitan menyesatkan manusia. Semuanya diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Maka nama Al-Wahid dan nama Al-Ahad ini, iya, dari ayat-ayat yang menjelaskan tentangnya, ini kalau direnungi, tersimpul darinya sejumlah perkara. Perkara yang pertama, dinafikan segala bentuk kesamaan, tandingan, kemiripan terhadap Allah Subhanahu wa taala dari segala sisi dinafikan. Iya. Kemudian yang kedua, dari kandungan ayat-ayat yang menjelaskan tentang nama Al-Wahid Al-Ahad, iya, dibatilkan segala pembagaimanaan terhadap sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Iya. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha Satu, tidak ada yang semisal dengannya. Kemudian dari kandungan nama Al-Wahid dan Al-Ahad juga ditetapkan segala sifat kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan segala sifat kesempurnaan itu dia berada di atas puncaknya, yang tersempurnanya. Tidak ada lagi yang lebih sempurna darinya. Kemudian dari kandungan dua nama ini juga disucikan Allah Subhanahu wa taala dari segala bentuk kekurangan dan aib. Karena dialah yang Maha Satu, Maha Sempurna dalam segala sisi, tidak ada yang semisal dengannya. Demikian pula dari keimanan terhadap dua nama ini, seorang menetapkan keesaan Allah, kesendirian Allah Subhanahu wa taala dengan kesempurnaan mutlak pada zat-Nya, pada sifat-Nya, pada perbuatan-Nya. Ya, pada zat-Nya, pada sifat-Nya dan pada perbuatannya. Dan ini yang disebut dengan nama at-tauhid al-alam, at-tauhid al-ilmi. Ya. Kemudian dia sendirikan Allah, dari konsekuensinya juga dia sendirikan Allah di dalam ibadah, dalam mengikhlaskan agama, dalam penciptaan, pemberian rezeki, penahanan, penghidupan, kematian dan segala bentuk yang dengannya Allah Subhanahu wa taala diesakan di dalam tauhid al-amali. Iya. Baik. Dan dari kandungan Al-Wahid Al-Ahad ini bantahan terhadap segala jenis kesyirikan dan segala bentuk-bentuk kebatilan. Karena Allah subhanahu wa ta'ala yang maha satu, maha sendiri atas segala sesuatu. Maha sempurna pada segala sesuatu, tidak ada yang semisal dengannya. Baik. Ini dari kandungan agung ya. Terpetik di dalam nama yang agung ini. Iya. Selalu seorang hamba ketika membaca ayat-ayat yang semisal dengannya, ya, mengarah kepada pemurnian ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, selesai nama Al-Wahid. Kemudian berikutnya nama apa? Nama Al-Bar. Kata beliau, wahidun barrun qawiyun fa'tabir. Ya, nama Al-Bar. Baik, nama Al-Bar ini disebut di dalam Al-Quran berapa kali? Ada yang tahu? Disebut berapa kali dalam Al-Quran? Ada yang tahu berapa kali? Ya. Paling sedikit antum sebut satu kali saja. Ya kan? Dan memang hanya satu kali disebut. Ya, di surah At-Tur ya. Innahu huwal barrur rahim. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala Al-Bar Ar-Rahim. Ya. Al-Bar itu dari sisi bahasa diartikan kejujuran, ketaatan. Atau ketulusan dan ketaatan. Dan diartikan juga dengan kejujuran. Iya. Kalau dikatakan Al-Bir, itu kebaikan. Kebaktian. Lawan dari kedurhakaan. Kalau bir ya. Makanya dikatakan birrul walidain. Tidak dikatakan barrul walidain. Birrul walidain. Iya. Dan kadang-kadang kata Al-Bar secara bahasa digunakan untuk selain lautan. Untuk kata daratan. Katakan bar. Iya. Itu bahasa Arab ya. Kadang penggunaan satu kata. Ba-ra misalnya. Iya. Bisa tiga harokat. Bisa dibaca barun, birun, burun. Iya. Dan kata barnya sendiri ada beberapa makna. Kalau birun berbakti, lawan dari durhaka. Kalau barun, itu tadi, ketaatan, kejujuran, ketulusan. Dan bisa juga bar bermakna daratan, bukan lautan. Kalau burun, bur itu apa? Burun itu jenis makanan, kayak gandum. Iya. Jelas ya? Nah, itu bahasa Arab. Salah harokat sedikit, salah apa? Salah makna. Iya. Baik. Dan di sini dalam ayat dikatakan Al-Bar. Apa arti Al-Bar? Kata Ibnu Jarir, Al-Latih di'ibadihi. Yang lembut kepada hamba-hambanya. Iya. Al-Bar bi-khalqihi kata Az-Zajjaj, artinya yang berbuat baik kepada mereka dan memperbaiki keadaannya. Kata Al-Khattabi Al-Bar, yang mengasihi hamba-hamba, berbuat baik kepadanya. Iya. Yang kebaikannya mencakup seluruh makhluk. Dan dia tidak bakhil memberi rezeki kepada mereka. Itu kata Al-Khattabi rahimahullah. Iya. Kata Al-Hulaimi Al-Bar Ar-Rafiq, yang lembut terhadap hambanya. Yuridu bihimul yusra wala yuridu bihimul usra. Iya. Allah kehendaki untuk mereka kemudahan, Allah tidak kehendaki untuk mereka kesusahan. Iya. Dimaafkan banyak dari kesalahan mereka. Tidak langsung disiksa karena kesalahan mereka. Satu kebaikan dibalas menjadi 10 kali lipat, bahkan lebih. Adapun kejelekan hanya dibalas semisal dengannya. Ini semuanya dari apa? Dari Al-Bar. Dari kandungan nama Al-Bar. Iya. Baik. Jadi kesimpulan yang disebut di sini oleh para ulama itu tadi, diterangkan oleh Ibnul Qayyim. Kata beliau, wal barru fi awsatihi subhanahu huwa kathratul khairati wal ihsani. Sadarat anil barri alladhi huwa wasfuhu. Fal barru hina idhin naw'ani. Wasfun wa fi'lun. Fahuwa barrun muhsinun. Maulal jamilu daimul ihsani. Masya Allah. Ya, kata beliau, al-bar di dalam sifat Allah subhanahu wa ta'ala, itu artinya sangat banyak kebaikan dan perbuatan baiknya. Sangat banyak kebaikannya dan perbuatan baiknya. Bersumber dari kebaikan Allah yang merupakan sifatnya. Jadi, kebaikan dan ihsan itu bersumber dari Allah yang memang sifatnya adalah al-bar. Kebaikan. Karena itu al-bar punya ada dua jenis. Ada yang bentuk sifat, dan ada yang bentuk fi'il. Ini kesimpulan yang indah dari Ibn al-Qayyim rahimahullah. Iya. Jadi al-bar ini ada yang kaitannya dengan sifat dhatiyah, dan ada yang kaitannya dengan sifat apa? Fi'liyah. Terkait dengan dhatiyah, Allah subhanahu wa ta'ala, iya, maha lembut, maha baik, ya, dan maha memberikan kebaikan untuk hamba-hambanya. Kalau sifat fi'liyah, hambanya diberi kebaikan. Diberikan dari anugerah, diberikan dari kemudahan. Nah, itulah yang disebut tadi di penafsiran-penafsiran yang telah lalu. Nah, dan sebagian ulama menyebutkan bahwa kebaikan Allah subhanahu wa ta'ala kepada makhluk itu terbagi dua. Ada yang bentuk umum dan ada yang bentuk khusus. Ada kebaikan diberi kepada seluruh makhluk. Seluruh makhluk masuk di dalamnya. Dapat dari kebaikan itu. Iya. Karena itu dalam Al-Quran dikatakan, وَلَقَدَ كَرَّمْنَا بَنِي Adam. Kami telah muliakan anak Adam. Seluruh anak Adam. Dengan berbagai lapisannya. Iya. Telah dimuliakan oleh Allah. وَحَمَلْنَاكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحَرِ. Kami bawa mereka di atas daratan dan di lautan. Semuanya berjalan di daratan, di lautan. Bersyarikat. وَرَزَقَنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ. Dan kami beri rezeki dari الطَّيِّبَاتِ. وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقَنَا تَفْضِيلًا. Dan anak Adam telah diutamakan dari banyak makhluk yang lainnya. Iya. Maka ini dari sifat apa namanya? Kebaikan Allah subhanahu wa ta'ala yang berlaku umum untuk makhluk. Dan ada jenis yang kedua dari kebaikan Allah untuk makhluk, ada yang bersifat khusus. Yaitu hidayah Allah kepada siapa yang Allah kehendaki. Allah beri taufik kepada siapa yang Allah kehendaki untuk melakukan ketaatan. Ya. Sebagiannya ditunjukkan padanya keimanan. Nah. Baik. Iya. Jadi ini dari beberapa penjelasan yang menerangkan makna dari nama yang agung ini, Al-Bar. Iya. Jadi dia dari nama-nama yang menunjukkan akan keluasan pemberian Allah, kedermawanan dan kebaikan Allah subhanahu wa ta'ala, serta keumuman anugerahnya untuk makhluk. Iya. Ini dari nama-nama yang semisal dengan nama Al-Karim, Al-Wasi', iya. Sehingga seorang ketika mengingat dari nama ini, iya, dia berdoa dengannya pada hal yang mencocokinya. Baik. Dari pengaruh keimanan terhadap nama ini, ketika kita tahu bahwa Allah subhanahu wa ta'ala Al-Bar, ya, dan ini penyebutan ayat tentang Al-Bar ini, ya, itu ayatnya di apa namanya, di surah At-Tur, di satu tempat saja, ya. Dan itu ketika ditanya kepada penduduk sorga, kenapa kalian berada di dalam sorga, ya. Di antara sebab yang mereka sebutkan, inna kunna min qablu nad'u. Sungguhnya kami dulu ketika masih di dunia, kami selalu beribadah kepada Allah. innahu huwal barru ar-rahim. Dialah Allah yang maha bar, yang maha baik lagi maha rahim. Jadi dari nikmat mereka di sorga, nikmat Allah berikan kepada mereka rasa takut ketika berada di tengah keluarganya, nikmat yang Allah berikan kepada mereka beribadah kepada Allah ketika mereka di dunia, itu semuanya dari bar dan rahmat Allah untuk apa? Untuk mereka. Iya. Dari bar dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala untuk mereka. Karena itulah mereka dimuliakan dengan sorga, dijaga dari api neraka. Iya. Dijaga dari api neraka. Kemudian dari pengaruh keimanan terhadap nama ini, ya, kita melihat berbagai kebaikan Allah pada makhluk. Turunkan dari syariat yang agung ini. Turunkan Al-Quran, diutus Nabi kita, Nabi Muhammad kepada kita. Dijadikan agama ini mudah. Tidak disenangi untuk kita, kesusahan. Diterima amalan yang sedikit dibalas dengan ganjaran yang besar. Ya, dimaafkan dari banyak kesalahan. Ya. Dan ini dari sudut-sudut yang dengannya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kebaikan untuk mereka. Demikian pula dibuka pintu tobat untuk mereka. Pintu berinabah kepada Allah. Walaupun banyak dosa dan kesalahannya. Dan itu dari kebaikan Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Baik. Dan banyak sekali ya dari apa namanya cakupan indah terkait dengan nama yang agung ini. Iya. Maka seorang hamba hendaknya selalu membuka untuk dirinya pintu harapan. Lebih mendominasikan pada dirinya ya, pintu harapan. Karena itu kalau kita perhatikan dari nama-nama Allah, dari Asmaul Husna, nama-nama yang terdapat dalamnya, hal yang membuat hamba itu berharap lebih banyak daripada nama-nama yang terdapat di dalamnya membuat hamba itu apa? Memiliki rasa takut. Iya. Ini kadang perlu diingat oleh sebagian orang, kadang dia berdosa, berbuat kesalahan. Dia selalu ingat dosanya, kesalahannya, khawatir terhadap hal tersebut. Itu bagus di satu sisi. Iya. Tapi di sisi lain, kalau dia ingat dari ruasnya rahmat Allah, banyaknya dari kebaikan Allah subhanahu wa ta'ala, itu akan lebih mudah untuk lebur dosa tersebut. Iya. Jelas ya? Sambil diingat ya bahwa kaidah umumnya seorang hamba harus seimbang di dalam hidupnya. Dia memiliki rasa cinta kepada Allah, memiliki rasa harapan, dan juga memiliki rasa takut kepada Rabb-nya. Baik. Kemudian nama berikutnya, nama Al-Qawi. Nama Al-Qawi yang artinya yang maha kuat. Iya. Baik, nama Al-Qawi ini kata penulis di dalam manzumahnya, wahidun barrun qawiyyun fa'tabir. Itu nama Al-Qawi ya yang dimaksudkan. Fa'tabir artinya ambillah pelajaran. Itu dari sisipan-sisipan yang dimasukkan oleh penulis. Iya. Nama Al-Qawi disebut di dalam Al-Qur'anul Karim di 9 tempat. Di 9 tempat. Di antaranya firman Allah, "Wa ma qadarullah haqqo qadri. Innallaha laqawiyyun aziz." Tidaklah mereka itu mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan. Padahal sesungguhnya Allah Maha Qawi, Maha Kuat, lagi Maha Perkasa, Maha Aziz. Iya. Baik. Al-Qawi itu dari kata Al-Quwa. Kekuatan ya. Kekuatan itu lawan dari apa? Lawan dari Al-Dha'af, kelemahan. Iya. Lawan dari kelemahan. Dan di dalam tafsir nama-nama ini, para ulama menafsirkan, Ibnu Jarir rahimahullah, beliau berkata, ketika menafsirkan inna allaha qawiyun syadidul iqab, kata beliau, inna allaha qawiyun, sungguhnya Allah maha kuat, la yaglibuhu ghalib, tidak ada yang bisa mengalahkannya. Wa la yaruddu qada'ahu raddun, tidak ada yang bisa menolak ketentuannya. Yanfudhu amrahu wa yumdi qada'ahu fi khalqihi. Ya. Dia melaksanakan perintahnya, memperjalankan ketentuan dan takdirnya di tengah makhluk. Syadidun iqabuhu liman kafara bi ayatihi wa jahada hujayahu. Ini untuk syadidul iqab ya. Jadi al-qawi itu tadi beliau artikan. Ya, yang sangat kuat, tidak ada yang bisa mengarahkannya, tidak ada yang bisa menolak ketentuannya, perintahnya harus berlaku, takdirnya harus berjalan. Ya, harus berjalan. Kata Az-Zajjaj rahimahullah, al-qawi adalah yang maha sempurna kemampuannya melakukan segala sesuatu. Iya. Jadi di sini diartikan al-qawi bermakna al-qadir, yang maha mampu. Iya. Ditafsirkan bermakna yang maha mampu juga. Bermakna al-qadir. Baik. Jadi secara umum, nama Al-Qawi itu artinya adalah dialah yang tidak dikalahkan oleh siapapun, tidak dibuat lemah oleh apapun, tidak ada yang mampu menolak ketentuannya. Perintahnya pasti berjalan, takdirnya pasti berlaku. Dia mengagungkan siapa yang dia kehendaki, menghinakan siapa yang dia kehendaki, menolong siapa yang dia kehendaki, yang membuat kalah siapa yang dia kehendaki. Kekuatan semuanya adalah milik Allah. Tidak ada yang menang kecuali siapa yang dimenangkan oleh Allah. Tidak ada yang menjadi mulia kecuali siapa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ini dari mana? Al-Qawi, yang maha kuat. Baik. Ya. Dari pengaruh keimanan terhadap nama yang agung ini, seorang hamba mengetahui bahwa kekuatan itu semuanya milik Allah Subhanahu wa taala, tidak ada syarikat baginya. Jadi kalau dia tahu kekuatan milik Allah, tidak ada syarikat baginya, iya. Maka dia tidak perlu khawatir. Sepanjang dia berpegang kepada Allah Al-Qawi, yang maha kuat. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam di surah Hud 3 diceritakan kepada beliau kisah Nabi Salih, Allah isyaratkan hal tersebut. Iya. Ketika diselamatkan, bagaimana Nabi Salih diselamatkan dan orang yang beriman bersamanya dengan rahmat dari Allah diselamatkan dari siksaan yang menimpa. Kemudian Allah berfirman, inna rabbaka, sungguhnya Rabb engkau ya Nabi Muhammad, huwal qawiyul aziz. Dialah yang maha kuat lagi maha perkasa. Artinya apa? Tidak perlu kamu khawatir dengan gangguannya kaum musyrikin. Sudah ada umat-umat sebelum mereka lebih kuat daripada mereka. Tapi tatkala mereka mendustakan para rasulnya, Allah membinasakan mereka. Ya. Maka engkau tidak perlu khawatir. Allah maha kuat lagi apa? Maha perkasa. Iya. Karena itulah, seorang hamba, ketika dia pahami dari Asmaul Husna, lebih kuat dia bergantung kepada Rabbnya. Ya, satu nama saja dia mengenal nama Al-Qawi, Allah yang maha kuat. Iya. Dia tahu segala kekuatan milik Allah. Dia tidak perlu kepada manusia siapapun. Dia perlu takut kepada manusia siapapun. Karena kalau dia selalu bersandar kepada Allah, tidak ada yang bisa mengalahkannya. Iya. Sepanjang dia berjalan di atas jalannya. Karena itu Allah berfirman, "Wa la yansuranna Allahu may yansuru. Innallaha laqawiyyun aziz." Sungguh Allah akan menolong siapa yang menolongnya. Iya, Allah tidak perlu pertolongan dari makhluk, cuma dibukakan pintu ibadah. Mereka menolong agama, berjuang, berjihad di atas jalan agama. Sungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Aziz, lagi Maha Perkara. Kataballahu la'aghlibanna ana wa rusuli. Innallaha laqawiyyun aziz. Allah telah menetapkan bahwa aku dan para rasulku akan menang. Sungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Dan ketiga, di perang Ahzab, Allah berfirman, "Wa kafallahu al-mu'minina al-qital, wa kana Allahu qawiyyan 'aziza." Allah cukupkan kaum mukminin, enggak perlu mereka berperang di perang Ahzab. Iya. Dan Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Iya. Dari kekuatan Allah Subhanahu wa taala, Allah membinasakan orang-orang yang zalim. Membalas orang-orang yang berbuat dosa. Iya. Dan menimpakan kepada mereka berbagai adab dan berbagai kepedihan. Iya. Seperti Fir'aun dan siapa yang kafir setelahnya disiksa oleh Allah. Di akhir ayat dikatakan, "Inna Allah qawiyyun syadidul iqab." Sungguhnya Allah Maha Kuat, Maha keras siksaannya. Maha keras siksaannya. Dan itu beberapa ayat seperti itu ya. Nah, demikian pula Allah Subhanahu wa taala ya, yang memelihara langit dan bumi, yang mengatur segala urusan. Dia pula yang memberikan segala yang diperlukan oleh hamba. Dan ini semuanya bersumber dari kekuatannya dan kemampuannya. Iya. Dan dari kekuatan dan kemampuannya, segala rezeki makhluk ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, karena itu perhatikan ayat ya yang kita bahas. Allahu latifun bi ibadihi yarzuqu may yasha wa huwal qawiyul aziz. Luar biasa ya kandungan-kandungan dari Asmaul Husna. Iya, dalam memahami ayat. Allah latif, nama latif sudah berlalu ya. Allah Maha Latif terhadap hamba-hambanya. Allah beri rezeki kepada siapa yang Allah kehendaki. Diberi rezeki. Perhatikan latif. Dari sisi Allah beri rezeki kepada siapa yang Allah kehendaki. Mungkin sampai kepadanya rezeki yang tak pernah dia sangka. Ya. Diberi rezeki siapa yang berhak mendapatkannya. Disebut dua nama lagi setelahnya. Wahuwal qawi. Dialah yang Maha Kuat. Ya. Sebab makhluk seluruhnya ditanggung rezekinya oleh Allah. Ditanggung rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah lemah di dalam hal tersebut. Dia Maha Kuat, Aziz dan Maha Perkasa. Ini kata Izzah akan datang nanti ya di tafsir nama yang agung ini. Itu dari nama-nama yang banyak berulang dalam Al-Qur'an. Iya. Baik. Demikian pula, tatkala seorang mengetahui bahwa dari keimanan terhadap nama Al-Qawi, Allah yang Maha Kuat, selalu dia sandarkan kekuatan kepada Allah. Karena itu seorang hamba, ya, dianjurkan memperbanyak ucapan La haula wa la quwata illa billah. Tiada daya dan upaya kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi dia masuk ke rumahnya, dia masuk ke kebunnya, dia masuk ke perusahaannya, dia masuk kepada apa namanya hal-hal yang dia miliki, telah disebutkan di dalam Al-Quran etikanya. Walau la iddakhalta jannataka kulta apa? Masya'allahu la quwata illa billah. Nanti kata engkau masuk ke kebunmu, kamu berkata masya'allah. Tidak ada kekuatan kecuali hanya milik Allah. Jelas ya? Ya, dan ini berlaku bukan masuk di kebun saja. Sebab mana ketika dia berucap hal tersebut, dia berkata Masya Allah. Ya, apa yang ada di depannya semuanya dengan kehendak Allah. Dia sandarkan. Kemudian, La quwata illa billah. Dia hanya bergantung kepada Allah. Dia bagaimanapun mau menjaga hartanya, kalau Allah mau mengambilnya, tidak ada yang bisa menahannya. Tidak ada yang bisa menahannya. Maka ini dari pengaruh keimanan. Ya. Dan dari pengaruh keimanan yang indah juga, tatkala seorang mengetahui Allah yang maha kuat, ya, dia selalu merasa tidak ada tempat berlindung, tidak ada tempat berteduh, kecuali hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Baik. Dan banyak sekali ya dari kandungan-kandungan indah terkait dengan nama yang mulia ini, nama Al-Qawi. Iya. Selesai sudah ya nama Al-Qawi di sini. Ya, kemudian dalam bait syair berikutnya kata beliau rahimahullahu taala, وواسئ هادي مليك قاهر والسيد الشافي إله قادر. Ya. Ini ada 8 nama. 2 nama sudah berlalu. Nama ilah sudah berlalu di pembahasan apa? Di pembahasan nama Allah. Dan nama qadir sudah berlalu di pembahasan nama Al-Muqtadir. Ya, sekarang nama wasi', hadi, ya, malik. Malik ini ada 3 nama ya. Malik, malik, dan al-malik. Ya, qahir. Qahir juga ada nama lain, al-qahhar. As-sayyid, ini nama lain, as-sayyid. As-syafi. Ya. Al-Wasi, terjemahan mana dari Asmaul Husna ini? Al-Wasi yang maha luas, Al-Hadi yang maha memberi hidayah, Al-Malik yang maha berkuasa atau maha memiliki, Al-Qahir yang maha menaklukkan, maha mengalahkan, As-Sayyid yang maha memimpin. Ya, akan datangnya di dalam maknanya, luas kandungannya ini, As-Sayyid. As-Syafi yang maha menyembuhkan. Baik. Kita buka di pembahasan nama Al-Wasi'. Masih ada satu poin pembahasan tadi di nama Al-Qawi. Saya lupa isyaratkan ya. Nah. Allah subhanahu wa ta'ala maha kuat. Iya. Dari pengaruh nama tersebut, sejumlah pembahasan sudah kita terangkan. Dan yang kuat itu adalah siapa yang Allah berikan kekuatan padanya. Jadi yang kuat adalah siapa yang Allah berikan kekuatan padanya. Karena itu kekuatan pada seorang mukmin terbagi 2. Iya. Ada kekuatan secara fisik dan ada kekuatan secara apa? Secara maknawi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah min al-mu'min ad-dha'if." Seorang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah dari mukmin yang lemah. Iya. Sebagaimana keberuntungan di dunia itu juga dibangun di atas 2 kekuatan. Kekuatan ilmiah dan kekuatan apa? Amaliyah. Kekuatan dia di dalam mempelajari ilmu, mengetahui jalan yang lurus, di dalam mengenal hidayah, dan kekuatan dia di dalam menjalankan ilmu itu, di dalam mengamalkannya. Itu 2 kekuatan. Iya, karena itu siapa yang ingin kuat, telah diterangkan di dalam Al-Quran dan Sunnah sebab-sebab kekuatan itu. Sebab-sebab yang dengannya seorang hamba apa? Dikuatkan. Ya, dan ini pembahasan panjang ya. Sebab-sebab kekuatan. Dan ini termasuk pembahasan penting. Saya pernah singgung di sebagian khutbah Jumat. Iya. Sebab ini diperlukan oleh masyarakat secara umum. Supaya mereka tahu sebab kekuatan itu hakikinya apa. Jangan dipandang sebab kekuatan selalu di dalam masalah dunia saja. Kemajuan teknologi. Iya. keberhasilan di dalam segala bidang dunia. Ya. Ada sebab-sebab kekuatan yang harusnya dimiliki oleh sebuah masyarakat, sebuah negara, barulah mereka bisa dianggap kuat. Tanpa hal tersebut, ya, dia tidak akan kuat. Dari sebab pokoknya dia bersandar kepada Allah yang maha kuat. Dari sebab kekuatan adalah tauhid. Dari sebab kekuatan adalah apa? Tauhid, keimanan. Dan dari sebab kekuatan adalah dia banyak beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Juga dari sebab kekuatan adalah amalan salih. Iya. Dari sebab kekuatan adalah seorang terikat dengan syariat dan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Dan banyak lagi ya sebab-sebab kekuatan yang lainnya. Cuma di sini saya ingin isyaratkan beberapa poin pembahasan supaya tidak lewat. Iya. Kemudian nama berikutnya, dan ini mungkin nama yang terakhir untuk pertemuan malam ini. Nama berikutnya adalah nama Al-Wasi'. Nama Al-Wasi' disebutkan di dalam Al-Quran sebanyak 9 kali. Iya. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Bainama tuwallu fathamma wajhullah, innallahu wasi'un 'alim." Dimanapun kalian mengarah, di sana ada wajah Allah. Sesungguhnya Allah maha luas lagi maha mengetahui. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wallahu yu'ti mulkahu man yasha' wallahu wasi'un 'alim." Allah memberikan kekuasaannya, kerajaannya kepada siapa yang dia kehendaki. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala maha wasi', maha luas, ya, lagi maha mengetahui. Baik. Jadi di sini disebutkan dari nama Allah Al-Wasi'. Iya. Dan Al-Wasi' itu dari kata As-Sa'ah. As-Sa'ah itu keluasan, lawan dari sempit. Lawan dari sempit. Iya. Dan kadang dari kata Al-Wusu'. Al-Wusu'u was-Sa'ah itu kadang juga bermakna keuletan, keuletan dan kekuatan, kemampuan. Ya, karena itu di ayat dikatakan diunfik du sa'atin min sa'atihi. Hendaknya orang yang memiliki kelapangan memberi dari kelapangan yang dimiliki. Maksudnya dia ada kekayaan, kemampuan untuk berinfak, dia berikan. Itu bentuk dari kemampuan. Jadi bisa diartikan keluasan, kelapangan. Sebab kata lapang itu mencakup banyak hal ya. Ya bukan luas hanya bermakna luas, tapi lapang kadang dalam bentuk maknawi. Hatinya lapang misalnya, rezekinya lapang, ya, kekuatannya lapang, atau yang semisal dengan itu. Nah, baik. Karena itu kata As-Sa'ah itu bisa digunakan, luas atau lapang bisa digunakan untuk tempat, untuk keadaan, untuk perbuatan, ya, sama dengan kemampuan dan kedermawanan. Baik. Di dalam menafsirkan nama, ya, Wasi', kata Abu Ubaidah Ma'mar bin Muthanna, Wasi' jawadun yasa'u lima yus'al. Dia maha dermawan, ya, apa saja yang diminta itu bisa dilingkupnya. Nah, dan kata Ibnu Jarir, Allah Wasi', ya, yasa'u khalqahu kullahum bil kifaya wal ifdali wal judi wal tabdir. Dialah Allah yang telah mencakup seluruh makhluknya, memberikan kelapangan untuk seluruh makhluknya dengan kecukupan, pemuliaan, kedermawanan dan pengaturan. Iya. Itu tafsir dari siapa? Ibnu Jarir rahimahullahu ta'ala. Dan di sini Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, banyak yang ucapan para ulama ya yang menafsirkan nama, tapi saya sering menutup dengan kalimat-kalimat dari Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Sebab luar biasa beliau itu. Beliau melingkup kalimat-kalimat dari para ulama yang mendahulunya. Ya, dan beliau padatkan makna di dalam hal tersebut dengan kalimat-kalimat ringkas. Ya, dan ini dari keistimewaan beliau. Ya, rahimahullahu ta'ala. Beliau tidak ada buku khusus ya dalam tafsir Asmaul Husna. Ada beberapa pembahasan di sebagian bukunya. Tapi pokok penafsiran beliau itu ada di dalam tafsir beliau. Tafsir Al-Karimur Rahman. Di situ penafsiran-penafsirannya. Ya, diambil dan dikumpulkan. Ya, dan di belakangan ada sebagian yang menulis risalah. Ya. Tafsir Asmaul Husna dia kumpul dari buku-buku Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Dari seluruh ucapan beliau. Walaupun Syekh sendiri, beliau tidak ada buku khusus tentang hal tersebut. Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di berkata bahwa Al-Wasi' itu artinya Al-Wasi' us-sifat wan-nu'ud wa muta'alliqatuha. Artinya yang maha luas sifat-sifatnya, ya, dan segala yang terkait dengan sifat tersebut. Bihaitsu la yuhsi ahadun thana'an 'alaihi. Di mana tidak ada seorang pun yang mampu membatasi pujian terhadapnya. Bal huwa kama athna 'ala nafsihi, bahkan Allah adalah sebagaimana yang dia puji untuk dirinya. Wasi'ul 'azama was-sultan wal-mulk. Wasi'ul fadli wal ihsan, 'azimul judi wal karam. Maha luas keagungannya, maha luas kekuasaannya, maha luas kerajaannya, maha luas keutamaannya, maha luas kebaikannya, maha luas kedermawanannya, dan maha luas pemberiannya. Perhatikan ya, beliau artikan luas sekali kata Al-Wasi'. Ya, dan ini mencakup seluruh yang disebut tadi. Dan Qurtubi juga mengatakan Al-Wasi' itu memberikan keluasan untuk hamba di dalam agamanya, di mana si hamba tidak dibebani kecuali sesuai dengan kemampuannya saja. Iya, hanya dibebani sesuai dengan kemampuannya. Baik, maka dari kandungan nama yang agung ini, ya, di mana Allah Subhanahu Wa Taala telah menamakan dirinya Al-Wasi', ya, yang terkandung di dalamnya sifat keluasan dan kelapangan. Allah Subhanahu wa taala maha luas ilmunya. Karena itu dalam Al-Qur'an dikatakan wasi'a rabbi kullasyai'in ilma. Ya, ilmu Rabbku telah meliputi segala sesuatu. Ya. Demikian pula rahmat Allah maha luas. Allah telah berfirman wa rahmati wasi'at kullasyai'. Dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Iya. Karena luasnya dari rahmat Allah, luasnya anugerah Allah, kalau ada suami istri misalnya berpisah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa iya tafarraqa yughni Allahu kullam min sa'atihi wa kana Allahu wasi'an hakima." Kalau keduanya berpisah, maka Allah akan memberi kecukupan setiap dari keduanya. Dan Allah Maha luas, maha lapang, maha memberi kecukupan, dan maha mengetahui. Ya. Demikian pula Allah maha luas pengampunannya. Inna Allah wasi'ul maghfirah. Sungguhnya Allah maha luas pengampunannya. Ya, perhatikan ya. Demikian pula Allah maha luas balasan yang diberikan. Karena itu orang yang berinfak di jalan Allah, ya, perumpamannya kamatsali habba, seperti satu biji. Ambatat sab'a sanabil, menumbuhkan 7 tangkai. Fi kulli sumbulatin 100 habba. Pada setiap tangkai muncul lagi 100 biji. Jadi dia menanam satu biji, dia petik berapa? Dia petik 700 biji. Hanya sampai situ? Tidak, ada lagi kelebihannya. Iya. Dikatakan dalam kelanjutan ayat, wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah melipat gandakan kepada siapa yang Allah kehendaki. Ya, wallahu wasi'un alim. Dan Allah maha wasi', maha luas pahalanya. pemberiannya. Alim, maha mengetahui siapa yang berhak diberi lipat ganda pahala. Ya. Jelas ya? Baik. Demikian pula dari keluasan yang Allah berikan, seperti yang disyaratkan oleh Al-Qurtubi tadi. Diberi keluasan untuk hamba dalam agamanya. Dalam artian, mereka tidak dibebani kecuali sesuai dengan apa? Kemampuannya saja. Karena Allah berfirman, لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. Ya. Allah tidak membebani seorang hamba kecuali sesuai dengan kemampuannya. Nah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ad-dina yusrun wa la yushadda ad-dina illa ghalaba." Sungguhnya agama ini mudah. Tidaklah seorang itu ekstrim dalam beragama kecuali dia sendiri yang akan terkalahkan nanti. Maka cakupan dari nama luasi sangat luas sekali. Iya. Karena itu kalau misalnya seorang ingin dia memohon kepada Allah diberikan dari tambahan ilmu, keluasan dari ilmu, dia boleh bermohon. Kemudian disebut dengan Asmaul Husna, innaka wasi'un alim misalnya. Ya, ini dari hal-hal yang seorang bisa kalau dia mengetahui fikih dari Asmaul Husna dan mana dari Asmaul Husna akan indah sekali dia baca dari Asmaul Husna itu, apalagi kalau dia perhatikan ayat-ayat yang menguraikan sebelumnya. Ya wallahul musta'an. Baik, cukup sampai sini dulu ya. Baik, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.